Meski selalu mencari cinta yang pagi dan suci, oh, diungkapkannya janji yang tak bertepi, manis mulut dan budi. Di dunia ini lelaki selalu berkata bahwa hanyalah dirinya, oh, yang kan memuja bunga yang dipetiknya, madu yang dihisapnya. Kumbang si kumbang cari, mencari bunga mekar berseri. Kumbang si kumbang cari, kan menghisap madu lalu pergi. Kan menghisap madu lalu.